apa huruf selepas C ya? Selepas C, A, B, C, C, Saya pandai ABC. Kawan-kawan, jom kita nyanyi lagu ABC. Jom, hurra, hurra! Sama-sama.